Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba lanal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati wal awan. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula. Wa qala aidan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثٌ: أن يحسن اسمه إذا ولد ويؤدبه إذا عقل ويزوجه إذا أدرك. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين والمحترمين segenap para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khususnya kampung Panyaungan. Kukaula sangat dipika hormat tur dimulyakeun, khususil khusus al-mukarrom guru urang anu tigulusur, oge al-mukarrom guru urang anu tigadog, nunembe pisan masihan ujangan ka urang, sarang kori-kori baik anu ti Tanggerang maupun anu ti Pandeglang. Sekaligus ku kaula sangat dipika hormat, mugi sadayana guru, sadayana ustad, sadayana para kiai ku Allah senantiasa dipasihan kesehatan lahir batin, sing ditambah-tambah panjang umurna, sing ditambah-tambah rizkina, sing ditambah-tambah istrina. Kunaon ibu-ibu nek calangap teu jadi. Lestoing nomor 30 tama. Nu penting mah para kiai sing palanjang umur. Neangan calon kiai mah jahara rese. Teu carana neangan calon pajabat, calon DPR mah ngaluyah kamari ge calon. Nu teu mararenang. Calon jing 11 nu meunang hiji nu 10 edan kabeh. Harayang jelema jadi pajabat, harayang naon sababna ngeunaheun sabulan gableg gaji mun gering aya nu ngadokteran nek leleumpangan di mobilan modalna dibere mata harayang jadi pajabat. Teu cara jadi kiai jeung jadi ustad. Naon mamang pernah neuleu pelang baleho calon ustad 2015 aya weh. Allah teu harayangeun ustad mah sebab gaji teu gableg paling jago atuh nyolatkeun tinu modar. Mantap teu hararayang mulung minantu ka santri jauh duitan tolol sia. Geus urang doakeun ta para kiai sing balanjang umur amin. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan tinu handap sampaikan luhur pejabat urang muga-muga ku Allah sing dibere taufik hidayah. Terutama pisan sohibul hajat Kiai Badri. Urang doakeun mudah-mudahan hajatna sing dibarokahkeun putrana anu parantos disepitan, mudah-mudahan ku Allah sing didamel putra anu saleh. Oge ieu pasantren muga-muga sing langgeng dugi ka poe kiamah. Para jamaah sadaya geus kadangu nasehat ti guru urang ai kulama tinggal nambahan. Ari tambah mati lok loba. Lamun urang meuli beas 10 liter, moal aya nu nambahan 20 liter, paling geus setengah liter. Geus tambah ieu. Kitu, panyambung ieu doang gantar endek ngajul gedang kitu. Kurang. Pendek teuing heh eta panyambung moal lewati gantar geus kula mah atuh nambahan cariosan guru urang bae nu ti payu. Para jamaah sadaya tadi geus kadangu ku urang mun jelema hirup hayang salamet di dunia jeung di akhirat patokanana agama sebab urang cicing dina agama Islam. Tayenu hajat ngayakeun walimatul khitan. Khitan teh da undang-undang Allah. Lamun manusia hayang salamet sakali deui patokana agama. Maka para hadirin sadaya bongan cicing dina agama Islam ieu urang kabehan. Maka kudu tunduk kana pelaturan Allah jeung Rasulna. Asyari haqiqatan huwallah. Asyari majazan huwar rasul. Hakikatna syariat agama teh ti Allah, majazna ti Kangjeng Rasul. Jadi agama teh mungguh Allah jeung Rasul. Rasulna. Kahartos. Nah iyalah. Sehingga Pak Bu bongan cicing di agama Islam kalakuan urang tinu gede sampai kanu leutik tetep ulah kaluar ti undang-undang Islam. Cek ulama dina kitab Sulamun Taufik ipis kitab nama. Dicaritakeun di dinya. Paslun yajibu ala kullil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam wasthubutu fihi ala dawam. Wajib kasakur-sakur jalma anu mukallaf saha anu mukallaf urang mun lalaki geus umuran 12 taun atawa umuran 15 taun atawa ngimpi kaluar cai mani basa Arab mani teh Pak Bu mun basa kurina mah sperma. Mun bahasa Inggris nama cipejuh. Inggris gulusur eta doang. Mun awewe umuran 9 taun atawa ngimpi kaluar cai mani atawa kaluar getih haid menurut bahasa kitab. Bahasa kuarina mah men. Bahasa kolot baheula mah ngomongkeun kotoran. Mencek bahasa jawara nama si bewok uta getih. Eta mah bahasa jawara. Tetangga kula balik di Jakarta ngalentuk beduang kotok kutetelo. Mang kunaon mamang? Ngalentuk beduang kotok gering. Lain liur kakak jen. Kunaon liur? Di Jakarta 2 bulan najo. Balik ka imah mawa jeruk, mawa nangka, mawa mangga, mawa supermi, mawa iya mawa itu terus. Barang balik kena ka imah si bewok uta getih. Laju ku mamang atuh akhirna jadi koalisi botak merana. Waduh. Ta eta lamun awewe sungut setan na kaluar getih beta. Wibo sia. Nya. Pan setan disebut sungut setan sebab setan mah gagah. Bisa ngaleuleuskeun barang nu heuras, bisa ngaleuraskeun barang nu leuleus. Setan horeng panyakitna. Kiai bisa kengser ku setan. Santri bisa eureun ngaji gara-gara si eta. Tukang ojek pemuda gelut masih nikeun si eta horeng. Gila yang mata ka si eta. Urang mana kitu teh si eta? haram jadah doa. Ulah sok ngaceng ngirodiah ai pehewaeun. Awas. Ya. Maka lamun awewe geus dibejakeun kukula tadi doang tadi, lamun lalaki doang tadi, maka ditaklid ku sara, dipaksa ku agama. Titah cicing, titah asup kana agama is. Nepikeun ka mana? Eta urang cicing dina agama Islam. Cek ulama wasubutu fihi anad dawam. Nepikeun ka modar. Eta urang kudu cicing dina agama. Alhaddi qauli ta'ala akur jeung pangandika Allah dina Al-Qur'an. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hayang eta urang dia ya urang nan ngarapa nyaungan boga anak bisa maca Quran doang tadi nu tiluan teh hayang. Hayang tanto. Pasantren kadang ikut cili dia bisa yang mata rorek budak dia cilina tibang hayang doang boga anak anu soleh tadi cekiai geus diomongkeun ngan hayang doang dididik di pasantren kan tita belajar agama jadi anak anu soleh moal dia paling gede hulu seleh tolol. Masya Allah. Heh, urang panyaungan. Mun urang panyaungan, ibu-ibu nek nyen kue bolu, maka adonanana kudu adonan bolu atuh. Bener? Bener. Ieu mah urang dieu ari ngomong hayang nyen kue bolu dia, ari adonan adonan gemblong. Nu jadina ge geplak. Hayang boga anak anu saleh, tibang hayang doa. Ngan hayang ngahayal jelema. Hadirin hayang panen teu melak pare, buahna mudah-mudahan. Kakak hayang panen, atuh bungoh. Aing cada deungdeung hayang 3 ton melak pare, henteu. Laju atuh mudah-mudahan bae edan dia. Ngalamun jelema model kitu. Hayang boga anak anu saleh, ngan tibang hayang doang, Pak Bu, jangan mengharap melak mudah-mudahan. Kahartos. Ata kiai lain ditah jadi kiai lain. Pak Bu. Lamun hayang boga anak nu saleh tenden di perjalanan orang saleh atuh. Bagi eta anak ulah kabeh ngagiuk ka sakola bae. Isuk-isuk alat-alatan alabatan kuntul abring-abringan. Lulus di sakola 600 orang nu ka pondok paling aya opatan. Eta geus naon? Nu teu naek. Lepas nu belot di kapondokeun tolol dia nyiksa kiai doang. Anak lebah umum bangga, alhamdulillah cenah ji, anak teteh mah ieu ku ari meunang BH siwa cenah. Batur ge beasiswa. Alhamdulillah cenah anak teteh mah janu kahiji lah ku ari cenah alhamdulillah mah jeung geus sarjana 3 S3 ja ku ari cenah. Alhamdulillah ku ari geus gawe di Cilegon di percetakan, horeng nyetak bata. Nu kadua mah cenah S2 alhamdulillah ku ari geus gawe ka di kamari cenah di Serang di kalistrikan ja kamari ge ka setrum atuh hade dia teu modar ari anak nu katilu mah cenah SH sarjana hukum ja kamari balik ti penjara geus maling kotok meureun ari ieu nu kaopat tah justru ieu nu kaopat mah kakak bingung aya kitu nya otakna belet idiot ceulina torek ngomongna sebedug sakali jelemana ngacah bae irungna lehoan bae celina congean laju tah eta mah ku kakak nang dikapondokeun bae tolol dia nyiksa kiai gebleg aing bage nu otak normal ieu ngaji gati eta deui jelema sesa gebleg sia cing cing bu pak manikir heh maaf ngek nanya kula ieu ka urang dieu. Ia di panyaungan atau di gulusur, Pak Haji. Heh, ia di dia nan lembur karena panyaungan. Ia di panyaungan, lamun lebah enu paeh. Coba ia jawab dia. Loba di kuburan tak urang dinya, loba di masjid. Jujur, bohong dia budut. Jaloba di kuburan, ka masjid geloba dangdang onang telemur batur. Loba di kuburan, loba nama ka mun mangorora. Kunaon ka ciri bab nyalatkeun bete beguk. Ulah jauh-jauh ka. Hayo coba. Palikir ku kabehan. Lamun urang dia eueuh nu mondok, doraka dia ka tukang toge-togena. Ai gagabah, pajarna meureun. Sok hadirin sadaya. Punten, 5 tahun ke depan eueuh nu belajar agama urang dia. Aya nu pae, budak sakola moal begugeun mandia nu modar, moal teuk-teuk ceuli aing. Bener tante? Hayo geura. Coba ayeuna. Kabeneran panguluna pae tukang mandian. Dak cenah kumaha panguluna tukang mandian nu pae panguluna pae kuari. Laju kumaha cenah mandian teu nyaho cenah engke teu bisa. Laju kumaha cenah heungeus urang asal beus bae kerembekeun bae geus. Brus bae ka kobak. Eta mayit kudu kelepekan eungap aing ceuk mayit cenah. Eta mayit kudu atuh hirup deui ta mayit. Dulur, teu mustahil model kitu. Lamun urang dieu pala hadirin sadaya. Urang panyaungan lamun kudu lalawara kana belajar agama. Dasarna ge ulah jadi kiai kabeh. Bisi berebut berkat. Kiaina kudu aya, ustadna kudu aya, RT-na kudu aya, lurahna kudu aya, camatna kudu aya, bupatina kudu aya, DPR-na kudu aya, gebleg-gebleg ge. Leus teuing manehna nu gebleg urang nu ulah. Bener kitu bener. Atuh ja eta. Pan punten, mangkana ibu kuring sering ngomong di hadapan pejabat, heh bagi itu ke pejabat, mun urang dia per RT nusakola, awas ya Pak RT, Pak Lurah, mun urang dia ayah nusakola, tilu puluhan kami menta tirombongan santri numah santri, lolobaloban, tiluan behelana, lewih pula diomong sanu mimpin doa sanu mimpin ngimaman, sanu ngurus dia itu, kamana nanyakan barang halal. Kumaha nek ngeusi imah, kumaha nek ngeusi masjid, sanu ngimaman salat, sanu khotbah. Kaharti kumamang. Atuh ja eta. Teu Islam teu fanatik. Silakan nu jadi guru SD, terus nu SMP, terus berkiprah di relnya masing-masing asal tujuanna li'i'lai kalimatillah kasama barang-barang kanggo ngagungkeun agama Allah. Ai urang sok berat sabeulah. SD isuk-isuk budak leutik tenang ngaranna TK dianterkeun ku indungna jam 7 indungna nu sakola balik jam 10 salakina mabok jak kejo can asap SD dianterkeun SMP bareng indungna geut ngilu ka sakolaan didaftarkeun dianterkeun dulur hadirin sadaya SMK dianterkeun tapi kudan lebat tas maghrib anak tebelajar maca Quran tangkorak indung bapana ngajar dok bae dikamanakeun polo dia tamodel kitu dibebek peuting mah koing budak diharam jadah ulah sok berat sabeulah tahirup pak naon melototan aing saeutik kula muka riwayat pak kula ngomongna sok keuras bae kula boga indung kolot Haji Halimah binti Haji Hasan asli urang cemplang makamna di Cijungjang deket Kyai Citatang jadi indung kula bapak kula asli keturunan cemplang Karampones, Kaal Mukarram, Kyai Haji Anas ka Cijungjang terus tah almarhum kacuruk goong tah Haji Olani lurah geus kula asli urang cemplang urang rampones turunan kula hadirin sadaya geus kula masih urang di dulur kula loba di guha aya di rampones mapugu entah kula ngomong rada heuras rada kasar sigana aya watak daerah dieu doang nih kabeneran ngadu di tihore papanggih ieu cing dulurna di dieu aya mamah nek marah geurat teh deuk piraku bari mah a alhamdulillah kula loba baraya. Begitu kula ceramah di guha, pertama kula diondang ka Cijungjang. Cek abah kula eta makom makolot cenah di Cijungjang, Ceng. Haji Hasan. Oh. Haji Hasan, lain Haji Hasan itu. Lain Haji Hasan Ibu Atut. Jadi Haji Hasan eta boga Haji Lima binti Haji Hasan. Haji Hasan binti Haji Hasan bin Muhsin. Muhsin terus kali itu nanti kula poho deui kudu namanya oh iya karena turunan teh gitu. Ah seutik beta mengenalkan awak jadi udang diengke ngaku kaku lah supaya ngaku gitu kumah ide aku nya itu maka dulur kia gaspiraku gitu dulur kadenya batu di pekelan kudu boga keisin ya udang dia iya gitu maksudnya kula sama gitu gitu lamun tam hartina teh gitu nya iya nalika kula ulin ka dia gitu pada ngaraku alhamdulillah terus ya atuh hejatan anggos awas gas kembali pak bu wayahna nyah anak urang dibagi nu dua tah mondok nu dua misalkan bukan anak opat nu dua tah mondok nu dua tah neangan dunia akur kita akurnya nalika urang ke maot aya nu ngurus-ngurus kartos awas ya. Cek Allah dina Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Was wallahu alam bimurodi ulah malodar dari kabehan cek Allah ulah parais ya kabehan ulah maraot anjen sadaya terkecuali mautna aya dina agama Islam. Iyalah pala hadir sedaya. Sehingga neangan Islam nu kafah teh susah, Pak. Neangan Islam anu sampurna teh gati. Ulah jauh-jauh urang ieu dina sapopoe belanan. Salat geus belang bentong. Bener gitu. Aya jelema rajin sedekahna. Rajin tapi salat tepati beuki. Loba teh nu kitu eta. Nya, Kyai. Hei, loba teh. Loba. Ayah itu saya rajin ngaji nak rajin kitu hatina solat nak benghar hanjakal pelit ke bina-bina loba nu kitu ay terus ayah kabeh mandi dia nu kumaha jahore ayahnya atuh jaeta ayah deh Ki Haji Ongko benghar lumayan mana rajin ngaji ka masyarakat galak anakna nu bika make calana pendek bae ay nu kitu pajuan kerud malulu susah neangan Islam anu kafah. Iyalah pala hadirin sadaya. Maka urang tinu leutik anu gede kalakuan namun hayang selamat agama patokanna di Islam mah diatur, ieu mah teu meunang, ieu mah meunang. Makana ge eta kuduna mah eta. Kadagang-dagang, urang lamun deuk dagang, kudu ngaji aja babul bae jeung kiai, kunaon kitu? Kumaha cara dagang nu bagus? Pelaturan Islam. Ulah urang mah pan dagang kabeh asa meunang kauntungan bae. Tadi pikirkan halal jeung haram na. Jakarta kudu sakumaha panjarang eta nu kitu betul apa tidak? Cing cing cing maka cek Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wallahu alam bimuradih 3 menit deui. Engke ulah terus buka ngongkosan moal ka kula. Nek naon sakereng-kereng. Urusan age badri ieu mah. Badrinya. Gitu. Entah kula mah menta moal kana badri. Gitu kumaha maehna bae sadiberena bae ngan ulah leutik teuing bae. He, atuh moal endah Bah Haji leutik teuing mana naon ge. Teu endah eta kieu nanang leutik teuing mah. Ih, tengenan ibu-ibu jajal make celana leutik teuing geus kikian bae lah. Teh kunaon kutak kitek bae waduh kaje make calan leutik teuing nyeri cenah teu kuat leutik teuing eta endah teu naon eta leutik teuing atuh kula ge kitu bae eta dibara kitu kunu haja tutu dibuka di mobil amplop leutik nyeri eta ge hate aing surah bae ampura badrinya bohong ampura badri bohong imah badri ulah dianggap imah keur lalaga nah ulah dianggap lalagaan. Wallahu alam bibrodi cek Allah hei jalma nu arariman asup anjeun gabehan kana agama Islam kapah ulah sapotong-sapotong. Ternyata nyen Islam kapah susah. Ganti, Pak. Leres da? Geus lamun tani kudu tani Islam, lamun dagang kudu dagang. Jadi pajabat kudu pajabat. Bergaul ge pamuda kudu make akhlak umat. Bikang ge neng parawan geulis bujur hauk dia. Make pakaian kudu pakaian Islam. Kitu. Kumaha eta tani Islam? Aya di dieu sawah. Aya teh ge sawah di dieu. Ari kebon mah aya. Sing bener mun tani ulah sokang geser-geser taneuh batur. Atunya ulah jadoraka imah halal melak awi di perbatasan pan awi mangarambat. Nu mana cenah batasna? Nu eta terus beulah tukang geser 1 meter, terus 1 meter sing ade. Mun dagang kudu dagang Islam, sing bener dagang ulah sok nipu, barang goreng bejakeun goreng ulah sok dibagus-bagus. Goreng mah goreng bae, palah teu sadaya. Usulah sok loba ngabohong. Mun bergaul para pemuda sing hade make akhlak umat Islam. Jelema kuari bergaulna geus teu make akhlak umat Islam. Numawi Pak Bu, alah diri sadaya deuleuk keluarga urang, anak-anak urang geus teu hayang, geus teu daek make ajaran Islam. Makana Islam hancur, ku umat Islam keneh bae. Jengkol ajur ku hileud, jengkol moal ku hileud peuteuy. Peuteuy ajur ku hileud peuteuy moal ku hileud jengkol. Islam ge hancur ku umat Islamna sorangan sebab geus teu daek ngaindahkeun kana ajaran Islam. Embung diatur ku Islam. Deuleuk ku ari pergaulan. Masya Allah. Bareto mah budak leuleutik rame nu belajar maca Quran, kagulusur ka mana ka mana ka dieu ka ditu bareto. Budak leuleutik SMP, wow belajar rame keun ai kuari. Budak SMP balau cikur tos magrib nyalek HP. Bari dangdarang dan di hareup imah mah merdok nungguan careuh liwat. Ya ieu careuhna loba di dieu. Ieu mah ieu kotokna loba di dieu. Iya bapak kotok deh diharap deh ya. Itu diburi indung kotok deh. Dibawa anak-anak kupa muda atoh dibalikkan jam 2 peting. Punten ibunya cina putra ibu ditambut baik wabdi. Atuh mang gak ujang. Ibu mah nitip baik ka ujang. Aduh nitipkan anak parawan ka bujangan. Atuh tebeda be dia nitipkan kotok acara. Tadi keke-ake bulu nama benang tolol. Ku bager amat eta careuh, ku soleh soleh amat eta careuh, kotok geus dibonceng kana motor, dibawa kana poek, piraku tadi kenyot-kenyot acan susuna, aneh aing. Hayang aku dia careuh, haram jadah dia careuh. Da ieu careuhna seserian. Itu belah ditu lasun meong congkok deui. Cocok jasa. Kumaha ya terus careuh. Aduh, aing. Sing kade, Bu, Bu, Bu. Anak sing bener. Entak sing kade, matak kuna anu nganjang, tanya, Aceng neuk ulin ka imah, neuk ulin ka anak emak. Heeh. Hayang ngobrol, mohon, diijinan mah. Mangga sampai subuh di baturan gitu ku emak. Gitu. Mun teu mabur deui ka lalakina ge. Atuh moal daekeun ieu ka? Ieu. Coba kitu tetegas kolotna. Iya mejing lain. Pesteng cenah mang masar dibeli kita cenah sate kan pasar Ciomas ka ditu cen. Cen ieu naha kami ge asal tapi dibelikeun kacang lah cenah arariseng. Eta memeh mawa anakna pamuda ulupangna ka Ciomas, meuli sate 100 tusuk, meuli kacang meuna 2 kilo. Tah, ma, bah, kacang 2 kilo, sate 100 tusuk. Dibawa anakna, dibalikin jam 2 peuting. Cerik anakna, oh, emak jeung abah mah, ngeunah ngakan kacang, ngakan sate, tungtuna kacang neng di sate di tengah jalan. Nah. Cendol di kalapaan gundal gendol, eueuh. Na'udzubillahi min. Amin. Ih, sing jauhkeun urang kampung di dieu. Amin. Ya Rabbal. Amin. Awas, Bu. Nantak nyalan Islam nu kapa susah. Maka hebat berhasil Yahudi mengguncang umat Islam hiji dengan alat. Ya model HP. Abehan. HP loba manfaatna. Madaratna leuwih loba. Anak urang sok Pak Bu. Masya Allah. Loba tukang tipu tina HP, loba hipnotis tina HP. selingkuh salaki jeung pamajikan tina HP. Gara-gara pisah salah SMS salaki jeung pamajikan pas sia rumah tangga gara-gara HP. Loba manfaatna, loba madaratna. Ibu-ibu kuari make dari laga HP na ge beuh aya nu bebe black berong. Ngas bo dikang mah HP ieu asal nyambung bae HP nu bade teh HP naon geun ngaranna? Ah eta bae geus. Anu suarana titit titit tah eta bae geus. Asal titit tititan mah waduh pasti salaki aing. Sebab geus sabulan teh balik-balik sebab suarana titit tititan sih. Sebab aya titit mah deket ka totot ieu. Urusanna geus hayang tereh tutut cenah. Awas ya Bu ya. Pan urang janji, Pak Bu. Hadirin sadaya arek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ira kiai janjina bareto ka zaman arwah. Begitu ditiup ruku Gusti Allah najara beteng indung urang ditaras Gusti Allah. Alastu bi rabbikum. Wahai cabang bayi cek Allah, apakah dia ngaku bawangi pangeran dia? Sadayana cabang bayi jawab, qalu bala syahidna. Sumuhun Gusti, kantenan Gusti, Gusti teh pangeran abdi, abdi sejatat, sejaturut ka parentah Gusti Allah Subhanahu. Tak urang janjina marek ibadah ka Gusti Allah. Borosot bejelema lahir ka alam dunia. Jawab lomba ingkar janji apa lomba nepati janji? Atuh jeung tangaku. Buktina ingkar ulah jauh-jauh salat besesa. Sesa di kebon. Sesa di sawah. Sesa di pasar. Sesa kukumbah piring. Sesa nyeuseuh, sesa ngozeg. Sesa ngomongkeun batur. Eta pan urang salat sesa, kadang-kadang teu salat-salat aja. Punten hajatan ngondang kiai, hajatan walimatul arus, ngondang kiai, ngondang kori, bo amprekan. Tapi kadang kadang para warina henteu salat sagrup ta. Tukang salon jeung tukang tenda cara rapeh henteu salat dua grup. Tukang rias cara rapeh henteu salat tilu grup. Panganten age bedak nabi si kena cai wudu maka luntur teu salat opat grup. Tukang para di lur pae dua poe geus teu turu-turu nunggan opak jeung cau teu salat. Lima grup. Sahibul hajatan geus sibuk nariman amplop jeung tamu teu salat tujuh grup. Berarti eta hajatan teh ngumpulkeun jalma nu tilok. Idi. Jatah ngaku. Awas. Pak, Bu. Kumaha geus sakitu Bapak Ibu jamaah sadaya? Geus eta tata cara ngadidik anak para hadirin sadaya hayang boga anak anu soleh urang dihayang anak nasaroleh jacala lagur hei hayang boga anak anu soleh cager kabeh tadi teh saur kaya jopik cenah ge sanajan bapana geblege anak nama hayang en hayang endah. Mun hayang boga anak anu soleh pak teundeun di perjalanan orang soleh. Mun hayang boga anak anu soleh maka indung bapana kudu ma'abah ka jalma anu soleh. Kudu resep ka orang-orang soleh. Ya maka da ka ustad hewa ka santri henek. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu, Pak. Tingali tuh. Orang soleh contoh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim gaduh putra Nabiullah Is Ma'il. Bapana soleh anakna soleh. Coba kumaha eta? Ku soleh, solehna Nabi Ibrahim. Eta Nabi Ibrahim pan ngimpi titah meuncit anak dicoba ku Allah. Dina impianna pencit anak anjeun tu ngaran Ismail. Ngalamun Kangjeng Nabiullah Ibrahim. Bebeja ka anakna. Cek Nabiullah Ibrahim ka Nabi Ismail, "Ceng, kasep anak abah ka dieu bageur. Aya naon, Bah?" Abah keur peuting mah ngimpi kasep. Ngimpi naon Abah? Ngimpi teh meujit Aceng. Laju kumaha Aceng daek? Da ieu teh perintah Allah. Kumaha jawabna? Bah, ulah ning nyawa abdi hiji, mun memang i perintah Allah 1000 nyawa abdi, abdi ridho ikhlas dikorbankan. Mun memang i perintah Allah, insyaallah abdi moal ngarasula bakal jadi jalma anu sobar. Tuh bapak soleh anak nage sok hebat tanda. Ya Allah ya Rabbana, lamun urang dia bahaji urang gulusur contoh ngan mustahil asana mulai jaman korim atau urang penyaungan cek bapak nage ceng kade dia anon bah lain aing keur peuting mah ngimpi ieu. Ngimpi naon Abah? Ngimpi ta masjid dia. Lajuk kumaha dia daek? Kumaha jawabna? Mending Abah nu geus kolot. Naon teu gebleg ta anak itu. Jep pijengkeleun pajuhun kerud malulu. Mantak sing kade ngadidik anak ibu. Ibu ngareneukeun anaknya capek. Geus gede tungtuna anak ngalunja di dunia nyang sarakeun nyapekeun di akhirat komo bakal nagih kana jadi indung bapana. Sehingga hadirin sadaya, lamun anak doraka, anak ngalunjak ka indung bapa, keheula ulah wae kagereun nyalahkeun anak, keheulan. Sakumaha Habib Abdullah? Nyarios dina kitab Nasihatul Diniyah, cek Habib Abdullah, man farrata fi ta'dibi auladihi wa hassana tarbiyatahum wa zarra'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa qillatal mubalati bi umuriddin thumma aqahu ba'da dalika fala yalumanna illa nafsahu. Ngerti ento emang kaciri kukul aja melotot melotot tabecus awas bu kia mun bahasa panyaungan nama tadi mah bahasa Arab na. Ayah kami masa antar satu silatik bisa bahasa Arab. Ih, mual elah kami ke budak sekolah. Nyorang pan hebel, ayah dongeng. Budak sekolah udah na mobil, bu, na mobil bus, ngomong Inggris di baturna. Biasa, cuang cuang cuang cuang cuang cuang war war war sampai kadika itu. Ayah di budak sekolah teh santri, cek santri nusa orang. Dak, ulah kalian siap cina orang. Ih, aja cuma orang ngomong Arab. Pernah ingat bisa, enggak soal lama. Walama teh ya. Jadi empat mah walama. Cenah seorang walamma tamma min hamli sallallahu alaihi wasallam. Cenah seorang tuwaffiya bil madinati syarifatil munawwarah Abu Abdullah. Cenah seorang wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adi min al-qa'ifatin najariyah. Seorang dia ngomong wa ma kata fi syarung saqima yusuk ma wasqwa. Walamma tamma min hamli sallallahu alaihi wasallam. Ala qawli raji tisat asal kumariya wa ana li zamani ayyan jali anu sodah hadara ummahu laylata mawli azia kumariyam wa marim fini sunnul hadul qudusiyya wa akhadhal makhadu fa walana sallallahu salam nuroyyata la lausana diberina ya aki-aki cek aki-aki marhaba ya nurul atau marhaba dina bos budak sekolah ngehenen atuh bahasa Inggris maka bisa setahun ge urang pripat manggil guruna ai cek urang kadia kula pagar bahasa Inggris gampang setahun bisa heh kita belum tentu 20 tahun ka urang kakuasai ih bahasa Inggris mah tuh gampang kula ge setik-setik bisa no smoking dalang rokok berarti ih ngarti kula ge good night selamat malam. Good morning, selamat pagi. Gujubar, selamat ngojai. Is this one? She is this the town? Atau aja gitu iya. Antenu gitu iya. Ku naon sataun ge pegu. Bener tak? Mata keceng, kudu rek ngaraji hirup mah. Cek Habib Abdullah sing sajalma nu lalawara ngadidik anakna wa hassana tarbiyatahum mahabbatad dunya lalawara kana urusan agama hadirin sadaya ngabaguskeun kana perkara dunia wa qillatal mubalati bi umuriddin tidak memperduli urusan agama lastaing dia teu bisa salat ge nu penting loba duit lastaing dia teh nyaho sifat 20 nu penting mah dia boga titel sarnaja jor toing dia teu bisa naon ngaranna babudu nu penting mah dia boga pansa Masya Allah. Engke kicina kiai diaur, dionang darah ratang, tangkorak dia. Doang kotok betak kiai. Ngomong doang nuhe. Ngeke di gupai darah ratang lah setaing. Itu penting mah dia kuali maku duit segala lagi. Dulur. Masya Allah tidak memperduli. Karena akhlak urusan agama. Terhormat ke orang tua. Terdaik terhormat ke indung bapak. Bu. Geus gede eta anak ibu. Tila letik ku ibu di kandung-kandung. Ya Allah ya Rabbana. Laju di paraban. Terus kurang diurus. Geus gede ngalunjak keneh nganyerikeun ka indung bapak. Tsumma qau ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ulah wae kagada nyalahkeun anak. Lain salah Ki Arya, salah tangkurak. Ngadidikna teu enak. Pernahkah ibu jeung bapak ngahlakan anak? Pernahkah ngelmuan agama ka anak? Pernahkah nyurungkeun anak ka pasantren? Balikeun ka dinya. Nyeri teteh maji, nyeri tatangga kula kudu jeritan. Kunaon teh masyaallah, anak kan dua-dua lah tapi awan nu peduli Kang teteh. Bahkan cenah balik di Jakarta dagang menta modal, bahkan menta kal pot popolotot ka teteh. Bahkan dengan gebuk sagala, masyaallah cakula anak dajal endrin anak itu mah. Awas ya para pemuda. Indung gagabah, masyaallah. Talebah dia dibalikin kukula. Teteh bareta tengah denge. Cekula ge eta anak engke heula dunya make ge nuturkeun. Dasarna ge kasar teruskeun. Tapi urusan supaya boga akhlak, supaya bakti kana jadi indung bapa. Awas para pemuda, tukang usaha, baik nutuk nu mondok. Mun hirup hayang barokah, kuncina indung bapa. Jarahan ku dia makam Sultan Hasanuddin. Pentingan di ditu, kuburan Sultan Hasanuddin. Tapi lamun eta jelema taledor ka indung bapa, doa wali, doa kiai, dulur moal tembus kalau mahfudna Allah. Ngagantung di tengah-tengah. Lamun eta jelema tukang nyerikeun ka indung bapa. Doaul walid liwaladihi kaduail anbiya li ummatihi. Doa anak kolot kadu jadi anak lir, ibarat doa anak nabi ka umatna dina pada wajah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bodoh indung urang jeung bapa urang teu neurake doa anak kabatur ka anakna mah alamatan karamat. Doa sultan mandeg, doa wali songo mandeg, bali ku dia wapak ratusan juta ka kiai hikmat. Hayang maju usaha tapi ngantepkan indung bapak, menteledorkan kedua orang tua. Jangan harap usaha maju, jangan harap bisa masantren ngaji bisa, jangan harap hirup berkah. Kunci na orang tua sanajan bagus eta mobil, eueuh kunci setataran mau kudu hirup. Karti pemuda, geus eta jendol-jendol ge bapak dia, hideung-hideung ge indung kumaneh, kudu hormat. Masya Allah. Betul apa tidak? Indung anu ngandung teh, teteh eta reuneuh eungap tah henteu. Beuh 9 bulan. Mata kudu ka indung. Sanung dihormat, nu kudu dihormat teh lagi, indung alang. Mantak panjenengan ge. Da indung mah derajat teh tiga tingkat dibanding bapa. Geus mun mere duit ka bapa 100.000, ka indung mah kudu 300.000. Nah, cek ibu-ibu cocok lebah dieu mah ye. Lebah duit beda cocok haram jadah doa. Bener. Tak denge takut jadi bapak dia. Lebah duit beda cocok. Oh. Bener iya Pak. Indung mah pohara, Bu, 9 bulan. Eungap tah henteu. Galibna. Eungap capek. Capek henteu ibu-ibu rono. Capek. Saya gara jajal lalaki. Ya ulah jauh-jauh kalapa gandong saminggu be kiai. Jemual beki teh lalaki. Ceuk gandong na samping kiai be kalapa hayo ka mana urang bae ngising ka masjid gitu. Tapi bikang sabar. Bener teh Bu? Ya Allah ya Rabbi. Bu, coba jawab deui. Eta ibu-ibu ngajuru nyeri. Allah karim nyawa nu dikorbankeun, Pak. Kula pernah nanya ka indung kula. Ceuk ulah umi aya naon kasep? Coba ka dieu. Bade naon? Iya umi punten bade naros mangga naros naon eta umi keur waktu ngajurukeun abdi nyeri keur dieu kuat hudang nangtu atuh maran be nya jendol tahulu dia aing sampai ka soek-soek nih cekula ari kitu sok soek eta lamun ngajuru ih masyaallah bapa dia mah diuk beda baku bari ngarokok lain mah dia geus bijil cenah sakitu kitulah lalaki mah. Bener tante. Tak munasabah. Ai paribasa, hadirin sadaya. Ibu-ibu mah kasih sayang ke anak beda. Eta anak ulah kamari keur gering di rumah sakit. Alhamdulillah pare mangsadana mendingan. Tanak uih rumah sakit sarah. Eta ya Allah ya Rabbi anak ulah. Indungna mah kok geus ceurik bae, atuh cek ulah wae ka ceurik-ceurik. Di bumi kene pak kena muntaber. Waju kula diudangkeun makane kula geus sarah mah ti malingping, nya tunduh datang nangareuna jam 4. Barang jam 06.30 nyor. Eh tamajikan kula kuat geus ngahudangkeun geus pias. Di deuleu anak pucet atuh kula ge kuat leungit tatunduh. Laju ceuri pandikang mah laju jawe bae. Atuh kula ge atuh ilu tagiur laju nama. Henteu ceurik mangan urang atuh selain Rasul geura ka haji geura starter mobil eta kula teu nitah sugede seak mobil di starter ku kula. Hadis ada eta kula rangkap-rangkap ai kacau kena kutang segala macam. Ai kitu kena kutang aing. Meh beku kula andro kapake coba eta. Kitukeun kumaneh sih kitukeun sumagetan bae. Hadena aing kitukeun ka rumah sakit teh make androk. Eta geuna ai samping bener samping ho kitukeun. Bisi androk lain naon. Indung mah beda ka anak, bener teh Bu? Nu ngandung, lamun ibu-ibu lamun di mana ka jaduang nu edan. Anakna ditimang nang hulung-hulung-hulung teuing nang helang-helang teuing nang pinteng-pinteng-pinteng teuing kumane ngalah ka sahabat bapa hideung emak hideung kumane meuni geuneuk teh atuh meuni ngeta alak tangkorak dia uyuhan teh doang jantung cek ingat anakna mentak aya paribasa mah. Mun hirup hayang berkah ceng, usaha hayang berkah. Lamun urang hayang masantren hayang tereti mun ngaji, geura minta doana ka indung bab. Indung heula. Bener kitu. Sugan urang panyaungan atau urang gulusur kieu Pak Haji, mun dia hayang berkah usaha hayang tereti mun ngaji geura minta doana ka bapa indung. Aya nu kitu. Atuh bapa indung mah atuh bapa kolot. Wah kabeh ge indung heula bener kitu bener. Ibu kabeh ieu ngaran jempol indung leung. Aya bapa leungeun. Ibu kota aya bapa kota. Ieu ngaranna indung. Aya bapa suku. Kunaon dia kudu ditajong jadi bapa suku aing. Kakesang-kesang indung. Sugan urang dia ngomong, kunaon dia pokoke hareudang jadi bapa kesang. Allah. Kabeh indung. Bener teh ceng? Udah cuma segiris ya karena cadah doang indung masya Allah mata kalau kudu homrat indung mah beda ke anak nah, kerdahar anaknya di ayis bagi bapaknya dahar pemencikannya dahar buruk-buruk baru nangisi kumacak bapaknya anak tuh modal kumacak indung nah, aduh acep jendol ke acep bay mual mahi ke indung. Ulah cuma cengkeh sarimina haram jadah pisih pihewal. Bener tanda. Mata kainu awas, kudu hormat cium tangan. Kitu kuduna. Kumak ya cina inung bapak kula mages maot. Eh, sedekahan. Bagus. Hadirin sadaya. Zarahan makomna. Iya maka makom inung bapak kau tenyaho. Masya Allah. Kamu kemudian bapa mainak kembali di Jakarta, ayah-ayah kadi kamu mang nak datang nak kawin, dia bisi kaliwara jadi muntah jarah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayi jadi ya, cak mamang nak, cuma aing mapaeh. Ii ulah gitu mang, laju dia cager mang alhamdulillah. Laju dia nanti ya, atau nanti jenak kayak jayang pangi, beda mamang sekolah, gus kabel terus, pulai ya jodoh, pulai yang jarah. Kamu kemudian bapa kula. Di mana cenah makomna? Cek mamangna aing ge poho deui cenah. Mamangna gebleg deui. Hayang geus urang tangan bae cenah ka ditu ka makom. Didakeun ka makom gede, ngan bade tomah asana cenah cirina tangkal berenuk. Horeng tangkal berenukna dipindahkeun ku pangangon kebo. Kana pager. Ja iya ye pager kok dijarahan pager. Pager. Kabina-bina ta urang panyaungan. Ya Allah ya Rabbi. Ih. Coba anak kumah berkana itu anak. Gas ibu, bapak, ilmuwan anak. Nyah, payana serahkan ka ustad. Jadi di tempat Ustad Badriyah atau ka Gulusur atau kanu Kiai Ofik atau kanu ka Cidangian Kalmu Karam guru pribados Kang Haji Thoyyib. Da seueur daerah dieu mah ka mana bae hayu. Gampang kana jauh nu deukeut baheulanan. Bener kitu bener. Ieu mah. Da ka mana dia? Masantren. Deh. Ku ari di masantren nu aya ke Ustad kupluk. Ya Allah ya Rabbi. Heh, kupluk kumaha? Justru dole Ustad gararaga. Bener teu? Kiai hararebat. Bener teu? Ih, pamajikan ge garalis. Eueuh, pamajikan kiai nu jore, nu goreng eueuh teu level. Di mana aya pamajikan kiai goreng? Sadajan kiai nu jore, pamajikan mah geulis. Eueuh nu goreng teu level. Pamajikan aing di imah ruhai. Pamajikan Kiai Opik ngeburanyai. Pamajikan Ki Badri 100 watt. Awah anu jore. Cek urang dia, pajina tetangga kami tuh Ustaz pamajikan goreng, eta mah dia nasib ngaranna. Atuh gati geus nasib bari mah mana ge. Geus kada mubrom ta mah Kiai. Macem-macem bae jelema. Ngomongna sakadae. Teuing urang diledek ge. Tenang bae, buktina geus terjun ke masyarakat mah nu diperlukeun urang, bener da? Geus anak sekolah ge anak bagi eta. Mun isuk SD, tos dor madrasah, tipe tinggiring tempat baca Quran. Gampang saya dengar. Dia nyonyokan aksara. Dia nyonyok praktek-praktek wudu. Ibu jeung bapak mere napaka zahir, mere kejo, mere parab, mere nyatu, mere pakaian, tapi teu ngelmuan. Anak masih kena boga hutang. Jaga DP kiamat ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ku anak urang. Ada ini. Mulai jagi suk, mulai sukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai jakas kamaman. Jeung teh Ana. Aya naon teh? Keureum peuting. Ceuk Ki Badri, keur peuting kunaon? Keur peuting teh. Kunaon? Teh tadi nu Ki Badri. Kunaon? Aya Ki Jamaluddin jeung Kiai Opik terus teteh mah kasinggung meni nyeredek kana hate. Tapi dipikir-pikir ku teteh, teteh mah jelema bodoh. Ilmu teu boga pakaya teu boga. Mun anak teu bisa maca Quran, sanu ngajaran makom teteh ke mun pae? Sanu ngurus-ngurus? Geus kuari mah teteh ustad, teteh mah nitip bae tah anak. Mangga pangilmuankeun, pangakhlakankeun supaya teteh jaga ulah ditagih di kiamah di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Tah. Gitu salaman deh. Pok. Soekarno 100 lembar. Pok. Naon? Ndak karena Allah deui bae. Lebah ka kiai bae karena Allah. Nak bae mata ke eta ustad jeung kiai karuru. Teu kaur majuhan karena Allah bae ieu. Mamang dipentak ku sakola mah uang pendaftaran 2 juta teh ngomong mahal. 6 bulan sekali bangunan seragam 500 ribu teu ngomong-ngomong mahal. Pak kurang keneh gadekeun motor bapak dia, kurang keneh gadekeun kebun kelapa aing jeung tanggil aing teu loba keneh. Kuat kitu ngabela cocok podol bab dunia belum tentu anak mamang ngahasilkeun urusan bab dunia nage. Gampang urusan akhirat mah geus asana rada jangjauheun. Urusan bab dunia belum tentu. Pohara dibelat. Iyalah tibalikna urang. Cek ulah gula sok tibalik. Gula sok amprekan teuing. Bener itu benar. Ya, imbangkeun anak urang. Pan tadi cek kiai ge, di dunia mah sementara, bakal balik ke Allah Subhanahu. Nu ditanya ialah amal perbuatan urang waktu hidup di dunia. Akur kitu akur. Geus aya geus akur masa kieu bae. Moga-moga aya manfaatna. Nu leres ka opek hidayah ti Allah, anu lepat kabodohan kula Haji Jamaluddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.